Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tasliman kathira amma ba'd. Ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Biiznillahi ta'ala wa bi'auni, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih rahmatan wasi'ah, sampai pada bab taubah, bab terkait masalah atau pembahasan masalah taubat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan pada awal pembahasan taubat, menyebutkan definisi taubat dan menyebutkan syarat taubat. Ada berapa syarat taubat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah? Ada berapa? Ada tiga. Apa saja? Yang pertama, apa? Meninggalkan maksiat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, penyesalan, menyesal atas perbuatan yang telah dia berbuat. Yang ketiga, bertekad, al-azm, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, apabila salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka bagaimana? Tidak sah taubatnya. Nah, tiga syarat ini apabila kemaksiatan tersebut atau kaitan seorang hamba dengan siapa? Tiga syarat taubat tadi, antara seorang hamba dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila dengan bainal abdi wal abd, antara seorang hamba dengan hamba, bagaimana? Apabila itu syarat antara seorang hamba dengan hamba, kesalahan yang dilakukan, urusannya dengan hamba, ditambah dengan apa? Apa? Menyelesaikan permasalahannya. Kalau urusannya harta, dikembalikan. Kezaliman, minta keridhaannya. Ghibah juga sama, dan seterusnya. Dan di antara dalil dari Al-Qur'an yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullah tentang taubat, apa ayatnya? Antum? Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ahsan. Dari yang lainnya. Ahsan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ayat yang lain. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Ahsantum. Kemudian al-imam atau asy-syekh asy-syarih rahimahullahu ta'ala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan makna at-taubah. At-taubah lugatan apa? Taubat secara bahasa apa maknanya? Kembali dari kata taba yatubu. Syar'an syar'an gak ada sampingnya. Syariat, secara syariat apa? Apa? Rujuk dari kemaksiatan. Kembali kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan taubat yang paling a'zam wa aujab dan yang paling wajib. Taubat dari apa? Dari apa? A'zamu taubah wa aujabu taubah. Hah? Apa? Naam. At-taubatu minal kufr ilal iman. Taubat dari kekufuran kembali kepada keimanan. Itu yang paling a'zam wa aujab. Kemudian yang berikutnya apa? Taubat dari dosa besar minal kabair. Kemudian yang berikutnya lagi dari dosa-dosa kecil. Nah. Dan wajib bagi seorang mukmin, bagi seorang untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap dosa yang dia lakukan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa taubat memiliki 3 syarat sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Namun kata beliau setelah adanya tatabbu' dipelajari, dipahami, ternyata syarat taubat bisa mencapai berapa? 5. Khamsatu syurut. Syarat yang pertama al-ikhlas. Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bertaubat. Kemudian syarat yang kedua apa? An-nadam, penyesalan. Naam. Dan syarat yang ketiga ya? Naam. Meninggalkan dari dosa yang dia lakukan. Kalau yang dia tinggalkan adalah perkara yang wajib, berarti bagaimana? Makna itla' di sini bagaimana? Meninggalkan dosa yang dia perbuat. Kalau seandainya dia tarik wajib atau tarkul wajib, berarti bagaimana? Belakangnya. Kalau seandainya seorang itu meninggalkan yang wajib, bagaimana bentuk taubat dia meninggalkan dari maksiat itu? Hah? Naam. Melakukan kewajiban yang dia tinggalkan. Ahsantum. Contoh misalkan, sebutkan. Hah? Menaikkan zakat. Naam. Dia tidak menaikkan zakat, maka bentuk taubatnya dia mengeluarkan zakat. Contoh yang lainnya. Naam. Ahsan. Meninggalkan sholat, buat perkara yang dia lakukan, melakukan sholat wajib. Yang berikutnya, yang lainnya, jazakallah khair. Banyak contohnya. Puasa, puasa apa ini? Puasa apa? Apa orang dikatakan maksiat meninggalkan puasa Senin Kamis? Puasa wajib. Naam. Puasa pada bulan Ramadan. Maka wajib baginya untuk apa? Melakukan puasa tersebut. Namun apabila kemaksiatan yang dia lakukan adalah melakukan perkara yang haram, maka bagaimana? Kalau kemaksiatan yang dia lakukan adalah melakukan perkara yang haram, bagaimana bentuk meninggalkan kemaksiatan tersebut? Melakukan yang haram, bagaimana bentuk meninggalkan kemaksiatan tersebut? Hah? Yang keras. Bertobat. Nah iya, bertobat itu ikhlas. Di antaranya syaratnya meninggalkan. Kan perlu dirinci meninggalkan apa perkara yang wajib. Maka dia melakukan perkara yang wajib. Dengan bentuk meninggalkannya itu. Kalau perkara sebelum melakukan perkara yang haram, bagaimana bentuk meninggalkannya? Melakukan yang haram, bagaimana cara meninggalkannya? Bentuk taubatnya dia meninggalkan yang haram. Al-ikhla. Hah? Nah, dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Menjauhi kemaksiatan yang dia lakukan. Baik. Kita lanjutkan ucapan Ibn Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sedikit ulangi. Adapun apabila seorang dia menyatakan taib, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia masih musir terus melakukan dosa tersebut. misalkan dia meninggalkan yang wajib, enggak melakukan sholat misalkan, atau tidak menunaikan zakat, dia berkata saya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tetap dia tidak menunaikan zakat, tidak mengeluarkan zakatnya. Au musirun ala fi'il muharram, atau tetap melakukan perkara yang haram. Ya riba, wala syurbul khamr, ataupun yang lainnya. Fa inna hadhihi taubah, maka taubat yang seperti ini ghairu maqbulah, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bal inna hadhihi taubah kal istihza'i billah. Maka bentuk taubat yang seperti ini seperti apa? Al-istihza, seperti bermain-main dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa tatubu ila Allah azza wa jal. Bagaimana bisa kamu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa anta musirun ala ma'siyatih, dalam kondisi dan keadaan kamu masih terus melakukan maksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu tarkul wajib atau fi'il muharram. Saya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi masih terus melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kamu tinggalkan ini tadi. Perbuatan tersebut tetap kamu lakukan dan tidak kamu tinggalkan. Kemudian beliau rahimahullah memberikan contoh pendekatan kepada kita bagaimana besarnya masalah ini. Kata beliau rahimahullah, "Lau annaka tu'amilu basyaran minan nas." Kalau seandainya kamu bermuamalah dengan seorang manusia, artinya dengan seseorang. Taqul ana tubtu ilaik. Kemudian dia misalkan melakukan kesalahan pada orang ini, membuat dia marah, jengkel. Nah, siapapun dia, ayahnya kah, atau temannya, atau siapapun. Bermuamalah dengan seorang, kemudian membuat kesalahan pada orang tersebut. Kemudian dia mengatakan, ana tubtu, aku bertaubat. Wa ana nadim, la'ud, aku menyesal, dan aku tidak akan mengulangi. Nah. Thumma fi niyatik wa qalbik annaka sata'ud wa udta. Tetapi dalam niatmu, dalam kalbumu, dalam hatimu, annaka sata'ud, kamu akan mengulangi lagi. Akan saya ulangi nanti. Dan kamu pun mengulanginya, perbuatan tersebut. Fa inna hadhihi sukhriyah birrajul, makin adalah peremehan, perendahan kepada orang ini. Fa kaifa billahi rabbil alamin, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Sangat dan sangat tidak pantas kita begitu saja kepada seseorang, sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, sama-sama hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kita berbuat seperti itu saja tidak pantas. Nah, anggap kepada orang tua kita, dinasihati, diingatkan, iya bi, saya menyesal, saya enggak akan mengulangi lagi bi. Tapi dalam hati kamu sudah berniat, nanti lain kali saya akan ulangi. Enggak ada rasa untuk al-iqla', betul-betul meninggalkan. Cuma di awal saja. Kondisi nanti sudah stabil, abinya sudah enggak marah, dia akan mengulangi lagi. Nah, kira-kira sikap seperti ini perendahan apa tidak kepada ayahnya? Menganggap enteng, menganggap remeh. Nah, maka bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Fal insanu at-ta'ib haqiqah, maka seorang yang benar-benar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi yuqli'u 'anidham, dialah yang meninggalkan dosa tersebut. Nah, dulu dia tinggalkan. Di dalam hatinya enggak ada rasa atau keinginan untuk mengulanginya lagi. Betul-betul dia ingin tinggalkan maksiat tersebut. Wa minal gharib, kata beliau rahimahullah, dan di antara hal yang gharib, yang aneh, anna ba'dhan nas tajlisu ilaih, sebagian manusia, sebagian orang, ketika kamu duduk dengan mereka, wa tajiduhu yata'awwahu min wujudi riba. Dia mengeluh. Kadang seorang ketika kita sedang duduk, sedang ngobrol dengan seorang, akan ada orang yang apa? Yata'awwah, yaitu mengeluhkan tentang adanya riba. Iya, sekarang ini subhanallah, riba di mana-mana, kita susah muamalah dengan riba. Ya subhanallah, apa-apa riba, segalanya selalu dengan ada ribanya di situ. Jadi susah kita mengeluhkan, walhasil mengeluhkan. Wa huwa fi nafsihi yurabi wal iyadu billah. Dan dia sendiri kondisinya melakukan riba wal iyadu billah. Gharib. Mengeluhkan adanya riba, tapi dia sendiri masuk di situ. Au yata'awwahu minal ghibah. Atau dia mengeluhkan tentang ghibah. Ya subhanallah. Susah memang. Banyak manusia yang terjatuh pada ghibah. Nah, menggunjing, membicarakan aib orang lain. Asyik. Kadang kita sendiri enggak sadar. Subhanallah. Ya, mengeluhkan. Ngeri memang ghibah ini. Kita harus berusaha begini. Tapi kata beliau rahimahullah, wa huwa min aktsarin nasi ghibatan. Tetapi dia orang yang paling sering melakukan ghibah. Nah. Masyaallah al-afiyah. Aw yata'awwahu minal kadzib wa bi'ul amanah indan nas. Atau dia mengeluhkan dosa tentang al-kadzib, dusta. Wa bi'ul amanah, orang-orang yang menggampangkan amanah. Ya subhanallah, zaman sekarang ini susah cari orang yang amanah. Sering kita dapati orang itu khianat. Banyak berdusta. Nah, jadi kita ini mau cari orang-orang yang ingin kita beri amanah, beri kita pekerjaan atau amanah, susah setengah mati sekarang. Luar biasa susahnya. Dusta, gak amanah, khianat, dari berbagai sisinya. Nah, mengeluhkan tentang itu. Namun kata beliau, wa huwa min akdzabin nas. Dan dia adalah orang yang termasuk orang yang paling suka berdusta. Wa adya'uhum lil amanah. Dan orang yang paling melalaikan atau menggampangkan amanah. Amanah itu dianggap hal yang remeh, hal yang kecil bagi dia. Fabarakallahu fikum. Ini contoh dan pelajaran buat kita. Contoh yang beliau sebutkan ini bukan hanya sekedar contoh. Memang realita terjadi. Zaman ini beliau ucapkan di zaman beliau ketika hidup. Nah, bagaimana dengan kondisi yang sekarang? Riba, kita tahu sendiri. Bagaimana kondisi riba sekarang? Kemudian al-ghibah. Dengan mudahnya orang menghibahi saudaranya. Nah. Kemudian al-kadzib. Dusta. Nah. Al-khiyanah. Khianat, gak amanah. Banyak. Dengan mudahnya seorang ketika menghadapi masalah, ketika dia menghadapi problem, masalah, dia hanya langsung berpikir satu cara saya menyelesaikan masalah. Kadzib. Dusta. Nah, dia merasa dengan dusta selesai masalah. Dia merasa seperti itu. Dan ini penyakit. Ini penyakit. Dan biasanya orang yang seperti itu bukan yang pertama kalinya. Mungkin sudah sekian lama dia pernah menghadapi kondisi yang seperti itu. Dia bingung, kalau saya jujur, saya akan menghadapi masalah yang lebih besar menurut dia. Kalau santri gambarannya, misalkan kalau saya jujur, saya dapat hukuman yang berat ini. Biar lebih paham pembahasannya ya. Kita contohkan dengan kondisi santri di ma'had. Kalau saya jujur, saya akan menghadapi hukuman yang berat. Bohong ah. Selesai. Kamu begini. Padahal iya. Enggak lah. Enggak, saya enggak makan itu. Benar. Benar. Bahkan berani bersumpah. Waliyahubillah. Berani bersumpah dengan kedustaan. Wallahi, saya enggak melakukan itu. Padahal dia melakukannya. Intabihu. Hati-hati. Nantabihu jami'an. Kita semua waspada. Jangan pernah sekali-kali merasa bisa menyelesaikan masalah dengan al-kadzib. Yang kamu hadapi manusia. Yang kamu hadapi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamul ghaib. Gak tahu ilmu ghaib. Siapapun dia. Nabi aja gak tahu. Jangan kamu merasa aman. Jangan kamu merasa masalah kamu selesai dengan dusta. Ingat di sana ada yaumul hisab. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Selalu melihat apa yang kita perbuat. Selalu mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi hati-hati. Jangan merasa lepas dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali merasa dusta bisa menyelesaikan masalah. Ini kondisi secara umum. Kalau di sana ada yang mengatakan ada dusta yang diperbolehkan, kita enggak bahas itu. Kita bahas perkara yang jelas, dusta yang diharamkan, yang dilarang dalam agama. Ingat dengan kisahnya sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang tidak ikut peperangan. Insyaallah mungkin antum semua tahu ya bagaimana kisahnya. Dalam hadis yang panjang di bab taubah akan disebutkan kisah beliau radhiyallahu taala anhu, hadis yang cukup panjang. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dari peperangan, orang-orang munafik yang enggak ikut berperang mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan alasan-alasan yang mereka berharap dan berusaha dengan alasan tersebut diterima taubatnya atau diterima uzurnya oleh Rasul dengan berbagai macam alasan dan kedustaan tentunya. Rasul seorang manusia, Abdullah, hamba Allah. La ya'lamul ghaib. Tidak mengetahui perkara yang ghaib. Sampailah beliau, giliran beliau datang menyampaikan, beliau hanya berpikir, ini adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya berdusta, beliau enggak akan tahu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Dan Allah pun mampu dan bisa akan menghabarkan kepada Rasul bahwa Ka'ab bin Malik telah berdusta. Sehingga beliau pun mengambil jalan dan pilihan yang sangat tepat. Jujur. Saya tidak ada udzur wahai Rasul. Nah, dan tiga dan dua para sahabat yang lainnya. Tidak ada udzur. Nah, sehingga turunlah bagaimana hukuman yang telah ditetapkan. Tidak diajak bicara, dihajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kurang lebih 30 atau 40 hari, ana lupa. Nah, bayangkan. Berat. Hukumannya bukan hukuman yang ringan. Namun dengan setelah kejadian itu pun, selesai hukuman itu, Allah mengkhabarkan, Allah abadikan dalam Al-Quran, menerima taubatnya Ka'ab bin Malik dan sahabat, dua sahabat yang lainnya. Kata beliau, saya tidak akan pernah berdusta. Memang pahit hukumannya, tetapi buahnya manis. Maka barakallahu fikum, jangan pernah berdusta. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ketika melakukan kesalahan, jangan lempar ke sana, jangan lempar ke sini. Oh fulan, oh alan. Padahal dia yang melakukan. intabihu wa nantabihu jami'an. Jangan lempar-lemparan. Gentle, laki-laki. Berbuat, ya berani melakukan kesalahan lah. Sampaikan kepada musyrifnya atau ustadznya. Ketika ditanya, kamu melakukan seperti ini? Iya, anak berbuat begini. Dan pengakuan begitu bukan artinya kemudian mengakui dengan bangga. Tentunya mengakui dengan apa? Penuh kesalahan, merasa bersalah. An-nadam, penyesalan. Bukan dengan bangga diri. Bukan itu yang dimaukan. Penyesalan, iya, anak melakukan astagfirullahaladzim. Anak yang berusaha tidak akan mengulangi lagi. Jujur, ikhlas taubatnya. Bukan ingin dipuji, ingin disanjung oleh musyrifnya atau mengharapkan dari perkara dunia. Nah, dan ini perlu dilatih. Ini perlu dilatih. Kalau kita tidak melatih diri kita dari sekarang, mau dari kapan? Karena nanti di hari-hari ke depan kita akan menghadapi perkara-perkara yang besar yang menuntut kita untuk berani berjujur, tidak berdusta, menyelesaikan masalah dan problem dengan kejujuran, bukan dengan kedustaan. Berani mengakui kesalahan, saya salah. Itu enggak gampang. Itu tidak gampang. Butuh taufik minallah. Butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya harus dididik dari sekarang. Sehingga kalaupun wal'iyadzu billah, ketika suatu saat nanti kita terjatuh dalam kesalahan, kita mudah untuk rujuk, untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian mencari cara, mencari jalan bagaimana bisa membenarkan kesalahan dia. Berani jujur, ya saya salah. Nah, astagfirullah wa atubu ilaih. Maka kita harus biasakan jujur. Jangan al-kadzib. Nah. Khianah. Ini juga sama. Yang artinya khianah ini banyak. Tidak amanah ini banyak. Jangan hanya terpikirkan urusannya urusan uang. Atau urusannya barang. Barang dijaga, itu amanah. Ketika dia di barang, dia jaga, itu amanah. Ketika dia gak diurus, gak dirawat, ini berarti khianat. Tidak hanya dengan itu. Kalau urusannya pekerjaan, waktu pun itu amanah yang harus dijaga. Misalkan kita kerja, ada seorang kerja dengan orang lain. Diberi waktu, kamu jam 8 masuk ya. Kerja, selesai jam 3, kamu boleh tutup tokonya. Itu amanah. Maka datangnya sebelum jam 8, karena jam 8 sudah harus masuk. Jangan datang jam 9, jam 10, atau istirahatnya setengah 3, baru jam 3 tutupnya, tapi setengah 3 sudah tutup, tanpa ada alasan. Ini enggak amanah yang seperti ini. Khianat. Khain orang yang seperti ini. Ya. Maka kita, terkhusus sebagai tulab, juga dilatih untuk menjadi orang yang amanah. Diberi waktu, jam pelajaran masuk jam sekian. Masuk. Istirahat jam sekian, ya istirahat jam segitu. Atau ketika misalkan jam pelajaran enggak ada ustadznya, ya jangan main. Didik diri untuk menjadi orang yang amanah. Oh, sekarang jamnya pelajaran, ya jangan tidur ketika jam pelajaran. Oh, enggak ada ustadznya. Alasannya enggak ada ustadz. Enggak pantas. Maka di ma'had ini dididik untuk menjadi orang yang amanah, orang yang bertanggung jawab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mukmin, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang walladzina hum li amanatihim, dan mereka orang yang diberi amanah dan janji, mereka menepatinya. Amanah dia tunaikan, janji pun dia tepati. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan dianggap remeh. Karena ini kita terkhusus antum tulab di pondok seperti ini, masa-masa pengkaderan, pendidikan. Jangan disia-siakan. Nah, antum nanti akan menghadapi sesuatu yang lebih besar. Kalau hal dari sekarang antum tidak terdidik dan tidak mau dididik seperti itu, antum akan berat nanti di kemudian hari. Nah, dan yang ada hanya penyesalan. Hanya penyesalan. Maka jangan sampai menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Makanya kita saling mengingatkan. Nah, saling mengingatkan. Jadilah kita orang-orang yang amanah. Orang-orang yang amanah. Dan ini pun membutuhkan taufik minallahi ta'ala. Membutuhkan taufik dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Doa, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dijadikan orang-orang yang amanah. Orang-orang yang jujur. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, ala kulli hal, al-insan la budda an yuqli'a 'ani dzam alladzi taba minhu. Ala kulli hal, kata beliau, yang terpenting bagi seorang itu, keharusan bagi seseorang untuk meninggalkan dosa yang dia telah bertobat darinya. Apabila dia tidak meninggalkan perbuatan tersebut, fataubatuhu mardudah la wala tanfa'hu indallah. Apabila dia tidak meninggalkannya, maka taubatnya tertolak dan tidak bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau rahimahullah, mengingatkan lagi, wal iqla' anidham, dan al iqla' meninggalkan dosa itu bisa dengan iqla'an an dhambin yata'allaqu bihaqillah. Dosa itu kaitannya dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha yakfi an tatuba bainaka wa baina rabbik. Maka yang seperti ini cukup kamu bertaubat antara kamu dengan Rabbmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila urusannya antara seorang hamba dengan Rabb, cukup apa? Dengan dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tetap adanya al-iqla', tidak mau mengulangi lagi kemaksiatan dosa yang dia telah perbuat. Dan kemudian beliau mengingatkan, dan tidak boleh, tidak sepantasnya, kata beliau, walayan bagi, dan tidak sepantasnya, bahkan kami katakan tidak boleh, kata beliau. Beliau menekankan, karena ini adalah tafrik, bukan tulisan tangan. Karena ini diambil dari ceramah beliau atau pelajaran beliau. Jadi beliau menyampaikan, kemudian ditafrik, ditulis, jadilah sebuah kitab. Jadi kadang bahasanya bahasa ucapan ini, bukan bahasa tulisan. Kata beliau, walayam bagi, balqat naqulu la yajuz. Tidak sepantasnya, bahkan kami katakan tidak boleh, kata beliau. Antuhadditsan nas bima sana'ta minal muharram au tarkul wajib au tarkil wajib. Kamu jangan menyampaikan atau bercerita kepada orang-orang dengan apa yang telah kamu pernah perbuat dari perkara yang haram atau meninggalkan yang wajib. Kemaksiatan yang kamu lakukan antara kamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kamu ceritakan kepada orang-orang. Itu kata beliau. Tidak pantas, tapi kata beliau bahkan enggak boleh. Nah, ditegaskan tidak boleh. Sudah, yang telah kamu kerjakan pada waktu itu, urusan kamu dengan Allah, jangan kamu ceritakan kepada manusia. Enggak usah cerita, oh dulu anak pernah begini, dulu. Oh dulu anak pernah makan ini, tapi itu dulu loh ya. Dulu, enggak usah. Perkara maksiat yang kamu pernah kerjakan, enggak usah kamu ceritakan kepada orang. InsyaAllah ta'ala kelanjutannya pada waktu yang akan datang, bismillahirrahmanirrahim, masih dalam nasihat beliau terkait masalah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua dari segala kejelekan dan keburukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita al-zahir yang nampak ataupun yang secara sembunyi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam jannatul firdaus sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan kita di masjid ini. Amin Allahumma amin. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yirda. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.